Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Urbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tegal sekitarnya, dan juga para pendengar radio lainnya serta para pemirsa Yupi TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita insya Allah akan memasuki tafsir surat yang baru. Surat apa? Surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Al-Asr adalah sebuah surat yang berbicara tentang waktu. Tentang apa? Waktu. Dimulai dengan wal-asri, demi masa, menurut sebagian ahli tafsir. Manakala kita berbicara tentang waktu, setiap bangsa itu memiliki pandangan tertentu tentang waktu. Misalnya orang barat. Orang barat punya semboyan apa? The time is money. Apa artinya? Waktu adalah uang. Sehingga mereka itu, semboyan ini menggambarkan bagaimana pola berpikir mereka. Pola berpikir mereka adalah sesuatunya dinilai dengan uang. Berarti ini adalah merupakan pola pikir yang materialistis. Segala sesuatunya dihitung pakai materi. Makanya dari pola berpikir itu akan membentuk pola berinteraksi dan bergaul mereka. Cara muamalahnya mereka ya seperti itu. Cara muamalah mereka dalam keseharian menilai orang dengan harta. Makanya kalau misalnya ketemu sama orang yang strata sosialnya itu di bawah dia, dia akan memandang dengan sebelah mata. Kayak apa sebelah mata? Alias meremehkan. Alias meremehkan. Ini kalau orang barat. Kalau orang Arab, mereka punya pepatah, al-waktu kasayfi. Waktu itu bagaikan pedang. Wah, macam ini. Al-waktu kasayfi illam taqtahu qata'aka. Kata orang Arab, waktu itu bagaikan pedang. Kalau engkau tidak potong waktu itu, maka waktu tersebut yang akan memotong. Maksudnya apa, Ustaz? Apa waktu bisa dipotong? Ini adalah merupakan ungkapan mereka untuk menggambarkan apa kelanjutannya. Pepatah kelanjutannya, kata mereka, wa nafsuka illam tushghilha bil khairi shaghalatka hiya bisharri. Kata mereka, jiwa kamu, diri kamu, kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, maka dia akan menyibukkanmu dengan kejelekan. Itu maksudnya. Maksud dari pepatah waktu itu bagaikan pedang, kalau engkau tidak potong waktu itu, maka gantian waktu itu yang akan memotong. Maksudnya, Kalau kita tidak isi waktu itu dengan kebaikan, maka waktu tersebut akan menyibukkan kita dengan keburukan. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan lisan ini supaya kalau tidak bisa ngomong baik, supaya apa? Ya. Karena apa? Karena kalau dibiarkan lisan ini, dia akan keluar kata-kata yang jelek. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menyibukkan lisan kita dengan kebaikan. Sama, waktu kita, kalau tidak kita isi dengan kebaikan, paling-paling ujungnya keburukan. Atau minimal sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu menurut Barat, menurut orang Arab. Nah, menurut Islam itu kayak apa? Ini yang akan kita belajar insya Allah pada kesempatan kali ini. Bagaimana Islam memandang sebuah waktu? Islam tentunya adalah merupakan sebuah agama yang memiliki perhatian khusus terhadap waktu. Makanya, saya akan bawakan beberapa poin, 4 poin insya Allah, yang menggambarkan bagaimana Islam sangat menghormati waktu. Yang pertama, menurut Islam, waktu adalah merupakan sesuatu yang istimewa. Waktu adalah sesuatu yang istimewa. Dari mana Ustaz? Kita bisa menyimpulkan bahwa Islam itu mengistimewakan waktu. Mana di Quran Ustaz bahwa Islam itu mengistimewakan waktu? Dan mana di sunnah Nabi SAW bahwa Islam itu mengistimewakan waktu? Kalau kita cermati, di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah sering bersumpah dengan waktu. Dan waktu itu macam-macam. Misal, wal asri dululah. Wal asri. Demi waktu, demi masa. Menurut sebagian ulama adalah masa secara umum. Ada sebagian ulama mengatakan wal asri demi waktu asar. Demi waktu asar. Kemudian ada yang lainnya. Selain wal asri apa? Wal layli idza yaghsha. Demi malam manakala telah menutupi siang. Kelanjutannya wal layli idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Demi siang manakala telah terang benderang. Berarti dari wal asri artinya waktu atau masa atau waktu sholat. Kemudian wal layli malam. Terus wan nahari siang. Ada lagi? Wadduha. Apa artinya wadduha? Kapan waktu duha? Apa sepenggalah gue apa gue? Waktu duha itu kapan? Jadi kan sholat duha kapan? Setelah matahari terbit sampai menjelang zuhur. Jadi waktu duha itu bukan cuma sampai jam 9 rampung. Oh berarti ini jam 11 bisa rampung waktu duha ini. Selama itu belum masuk waktu zuhur, maka dia masih termasuk waktu duha. Wadduha. Ada yang lain? Selain wal asri, wal layli, wal nahar, wadduha. Terus? Wal fajri. Apa? Wal fajri. Demi waktu fajar. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sekian jenis waktu, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa waktu adalah merupakan sesuatu yang istimewa. Dan mungkin Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu yang tidak punya keistimewaan. Jadi ini menunjukkan bahwa Islam menganggap bahwa waktu adalah sesuatu yang istimewa. Kemudian, hal yang kedua, waktu adalah merupakan suatu karunia yang harus disyukur. Waktu itu nikmat atau bukan? Nikmat. Makanya dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 62, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surat Al-Furqan ayat 62, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً Allah lah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti. Untuk siapa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, liman arada an yadzakkara. Allah menjadikan malam siang saling berganti. Allah jadikan itu bagi orang yang ingin mengambil pelajaran. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari siang malam? Apa pelajarannya? Gak ada pelajaran sama sekali. Kita berapa lama sih ketemu siang malam? Berapa kali? Tiap hari. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Tidak ada. Kekuasaan Allah. Terus? Itu toh? Memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita itu diciptakan ada tujuannya. Makanya ketika berganti siang malam berarti umur semakin bertambah. Mestinya kalau orang umurnya semakin bertambah, dia akan semakin bisa memahami kenapa dia diciptakan di muka bumi. Biasanya orang semakin umurnya tambah, dia itu akan semakin dewasa. Biasanya. Ada orang juga yang umurnya semakin tambah, malah semakin orang tua. Tua-tua, kelahi. Semakin tua, semakin menjadi ayah. Ada orang yang seperti itu. Tapi rata-rata orang biasanya, semakin dia tambah umurnya, dia semakin mengambil pelajaran. Apa sih yang saya diciptakan di muka bumi ini? Selalu dia berpikir, setiap hari dia merenung. Semakin tambah umurnya, dia semakin dewasa. Maka orang yang umurnya semakin bertambah, tapi kok tingkah lakunya masih tetap baik, malah tambah kebangetan, berarti ini tidak bisa mengambil pelajaran dari siang dan malam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, huwalladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadzakkara. Allah ciptakan siang dan malam saling berganti untuk orang yang bisa mengambil pelajaran, aw arada syukura, dan buat orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya waktu adalah merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Kita punya waktu adalah merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan buat umat ini dengan usia yang pendek bisa mengumpulkan pahala yang banyak, yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang atau umat-umat yang hidup sebelum kita. Makanya seharusnya kita mengambil pelajaran, kemudian mensyukuri nikmat tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan sebanyak-banyaknya bekal kita untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Nanti manakala kita ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala di alam akhir. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, waktu merupakan nikmat yang sering dilupakan. Panjenengan pernah lupa waktu? Pernah, sering. Dan itu telah diprediksikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada dua jenis nikmat. Orang banyak rugi di dalam dua nikmat tersebut. Orang banyak tertipu dengan nikmat tersebut. Siapa yang tahu? Betul. As-sihhatu wal farah. Kesehatan ini yang pertama, yang kedua adalah waktu yang lalu. Banyak orang diberi kesehatan baru sadar tentang nikmatnya sehat setelah dia ketika dia sehat, dia tidak gunakan kepala dia untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Giliran setruk, dia baru, ya Allah, nikmatnya meletakkan kepala di tanah sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa sujud. Banyak orang baru sadar ketika dia sakit. Makanya orang Arab mengatakan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Kata orang Arab, yang namanya kesehatan itu adalah mahkota. Mahkota itu bisa dilihat enggak? Bisa. Mahkota adalah sesuatu yang menonjol. Sesuatu yang paling bisa dilihat. As-sihhatu tajun. Kata mereka, kesehatan adalah mahkota di atas kepalanya orang-orang yang sehat. Yang bisa melihat mahkota tersebut siapa? Orang yang sakit. La yaraha illa al-maradha, kata mereka. Mahkota itu tidak ada yang bisa melihat kecuali orang yang sakit. Orang yang sehat bisa melihat enggak? Enggak bisa. Karena lupa dengan kesehatan. Dulu ketika masih punya kaki, kakinya masih bisa jalan, tidak dia gunakan untuk berjalan ke masjid, ke masjid taklim. Begitu lumpuh baru, ya Allah, enggane nyong kaya Pak Anu sisa bendina bisa masjid. Maghbun. Banyak orang tertipu, banyak orang rugi dengan nikmat kesehatan. Yang kedua, waktu yang buang. Banyak di antara kita baru sadar tentang nikmatnya waktu yang luang setelah kita sibuk. Karena kebanyakan dari kita sukanya numpuk-numpuk pekerjaan. Bukan harta. Numpuk-numpuk pekerjaan, ya harta juga. Harta dan pekerjaan. Banyak kan di antara kita kalau waktunya lagi luang kan santai banget. Giliran pekerjaan numpuk, dikejar-kejar oleh atasan baru ngebut. Akhirnya sakit karena terlalu capek. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada dua nikmat yang sering manusia itu lupa. Yang sering manusia itu rugi, yang sering manusia baru sadar setelah nikmat itu hilang. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu yang luang. Ini yang ketiga. Yang keempat, kita akan mempertanggungjawabkan waktu kita di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu. Dan ini adalah salah satu yang paling berat buat kita. Di mana agama kita menjelaskan bahwa waktu yang Allah berikan kepada kita bukan sesuatu yang gratis tanpa adanya pertanggungjawaban. Manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada kita berupa waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuntut pertanggungjawaban kita terhadap waktu tersebut. Dalilnya Rasul sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah." Kedua kaki seorang hamba tidak akan bisa bergeser pada hari kiamat. Tidak bisa bergeser artinya macet. Oh, engane macet yo ora tur nang Jakarta. Kalau macet di dunia masih enak. Masih ada solusinya. Masih bisa nunggu. Walaupun lama. Tapi macet di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Masih mending orang yang terjebak kemacetan di dunia daripada orang yang terjebak kemacetan di akhirat. Kapan kemacetan di akhirat tersebut akan bisa lancar? Hatta yus'al. Hamba itu akan macet, tidak bisa bergerak pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat hal. Tentang berapa hal? Empat hal. Pertanyaan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yus'ala an umurihi bima afna. Yang pertama kali ditanya adalah umur. Kita dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala buat apa? Dari sekian umur yang Allah berikan kepada kita, porsi yang untuk memikirkan akhirat berapa persen? Porsi yang untuk memikirkan dunia berapa? Berapa persen coba? Hari ini. Hari ini kita memikirkan akhirat berapa jam? 2 jam? Masya Allah. 25 menit ketika sholat ya. Bebas sholat mikirnya orang akhirat. Luar biasa, Mbok. Waktunya mikir akhirat kita gunakan untuk mikir dunia. Waktunya mikir dunia kita gunakan untuk mikir dunia. Berarti kapan kita mikir akhirat? Apa ada di antara kita dalam pekerjaan duniawinya di warung mikir akhirat? Ada enggak? Jarang. Jarang. Ada. Tapi mungkin hanya satu dalam. Enggak tahu saya. Satu dalam berapa, saya enggak pernah melakukan survei. Coba bayangkan, ketika kita di warung, kita enggak mikir akhirat. Ketika kita di pasar, kita enggak mikir akhirat. Ketika kita di sawah, enggak mikir akhirat. Ketika di pabrik, enggak mikir akhirat. Datang waktu untuk mikir akhirat, waktu sholat. Ketika sholat pun kita gunakan untuk mikir dunia. Simpakul ya, pas sholat mikir, kok aku tuku apa? Enggak. Aku mau tuku semene, kok didol sepira. Itu kan? Inilah. Waktu ini kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipikir kita itu dikasih waktu sama Allah Subhanahu wa taala begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Oh, ada. Kita akan mempertanggungjawabkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Ini yang pertama. Wa an umrihi fi ma ahda. Umur yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk apa? Yang kedua. Wa an ilmihi fi ma ta'ala. Yang kedua adalah ilmu yang dia miliki sudah diamalkan atau belum. Wah, ini sih paling ngapot. Apa maning go kiai karo ustaz. Ya. Jadi jangan dipikir jadi kiai karo ustaz itu pernah banget. Ya. Karena semakin ilmunya bertambah, berarti tuntutan untuk mengamalkan ilmu tersebut semakin besar. Jadi jangan buah. Enak banget ya, jadi kiai ya. Ya panjenengan cita-cita jadi ustaz enggak apa-apa. Tapi jangan dipikir ustaz itu pekerjaannya ringan. Karena semakin dia bertambah ilmu, berarti tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Wah, anak kayak gue rosak ngaji baik, tat ya. Ini lebih berbahaya. Ini lebih berbahaya kalau ada orang yang dengan alasan lah, kok ngerti apa-apa ngerti, kok jadi apa-apa haram. Itu kan berarti sebagian orang kan. Kok ngerti ini haram, itu jadi tambah angel, uripe. Itu serosan ngaji, baik, salah. Ini lebih parah ini kalau orang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik, ini bisa sampai terjerumus kepada kekufuran, kekafiran. Karena salah satu jenis kafir, itu adalah kufru i'rad, kata para ulama. Kafir yang sumbernya karena ketidakpedulian. Porang, lah porang, orang peduli. Wah, ini bisa menjerumuskan kepada apa? Kekafiran. Terus solusinya bagaimana? Solusinya adalah kalau kita dapat ilmu, segera diamalkan. Walaupun ilmu itu cuma sedikit. Yang menyebabkan kita terasa berat untuk mengamalkan ilmu karena kita ketika dapat ilmu akan mengamalkan ngesok baiklah. Ngesuk baik, ngesuk baik, ngesuk baik. Kita baru tahu, oh, ternyata zakat itu wajib lah ngemben baik. Akhirnya ngemben, numpuk, loh. Sebenarnya zakatnya kayak temen. Padahal kalau misalnya dia cicil, zakatnya setiap tahun dia keluarkan, akan terasa ringan. Begitu pula ketika kita mengetahui sholat berjamaah di masjid. Oh, ternyata sholat berjamaah di masjid itu ditekankan sekali dalam agama kita. Bahkan menurut banyak ulama, bahwa sholat berjamaah di masjid bagi kaum pria hukumnya wajib. Oh, berarti saya meramaikan. Kemudian amalan-amalan yang lainnya, zakat, haji, dan seterusnya. Itu caranya supaya tidak terasa ringan. Supaya tidak terasa berat. Manakala kita mendapatkan ilmu, dapat ilmu ngaji, oh tadi barusan ngaji diajari ustaz seperti ini, bismillah saya akan amalkan. Oh, saya tahu bahwasanya jamaah di masjid hukumnya wajib mulai besok pagi. Bismillahirrahmanirrahim, besok pagi di masjid. Menyenangkan kalau jamaah di masjid biasanya subuh. Alhamdulillah. Sing alhamdulillah. Sing ora ya? Ya anak, ya bismillah ustaz. Bismillah, pokoknya mulai malam ini. Mulai besok pagi, saya akan sholat di masjid. Nyicil, dapat ilmu diamalkan. Walaupun cuma sedikit, itulah barokahnya ilmu. Ilmu itu akan berberkah. Ilmu itu akan bermanfaat, manakala ilmu tersebut diamalkan. Tapi manakala seorang banyak ilmunya, kemudian tidak dia amalkan, maka ilmu tersebut akan menjadi bala. Akan menjadi musibah buat orang yang memilikinya. Na'udzubillah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang sering beliau ucapkan adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang keberapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga, wa'an malihi, dan hartanya. Kalau harta ini pertanyaannya lebih sulit. Min aynak tasabahu. Hartanya itu dari mana sumbernya? Wa fima anfaqahu, dan untuk apa? Jadi pertanyaannya lebih jelimet. Makanya orang yang kaya siap-siap telat menuju surga. Loh, saya enggak nakut-nakut, ini benar loh. Dan Nabi SAW ya taqulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 amin nisfi yaum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Beda jedanya antara orang miskin sama orang kaya, beda jedanya itu adalah setengah hari. Rapat. Paling singkere mau esok mlebu engko sing sugih wawan, iya itu kan ukuran dunia masalahnya. Jenengan itu masih pikirnya masih berpikir dengan pola pikir dunia. Masalahnya ini bukan di dunia, ini di mana? Setengah hari di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sini ati amin 500 tahun. Itu bedanya. Setengah hari itu 500 tahun. Jadi itu yang menyebabkan kenapa orang tanya terlambat? Itu karena pertanyaannya banyak. Jadi jangan dipikir, akeh ya duitnya kepenak ya. Pertanyaannya sulit. Dari mana duitnya? Setiap rupiah, bahkan setiap sen. Akan ditanya sama Allah, ini duitnya dari mana? Makanya sekarang itu mendingan kita itu banyak-banyak introspeksi. Sebelum nanti mempertanggungjawabkan di mana? Jadi sekarang dipikir-pikir, duit sekarang mendiri. 10.000 sekarang mendiri. Jadi jangan cuma mikir 1.000 sekarang mendiri. 1.000 perak dari mana dicari? Setelah dapat masuk ke kantong kita, untuk apa? Kita akan beli sesuatu. Jangan dipikir, kita kan duitku terserah nyelap toko apa baik. Tidak. Jadi ketika kita akan mengeluarkan sesuatu, beli apa? Kita lihat apakah sesuatu tersebut adalah merupakan sesuatu yang diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala atau tidak, atau justru akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang keempat, wa an jismihi bima abla, tubuh. Yang keempat apa? Tubuh kita untuk apa? Dari tubuh kita, kita punya mata untuk apa? Kita punya telinga untuk apa? Kita punya tangan untuk apa? Kita punya kaki untuk apa? Sehingga ketika kita membaca hadis ini, kita akan lebih berhati-hati lagi dalam mempergunakan tubuh kita. Ini waktu dalam pandangan Islam. Berarti waktu itu penting nggak dalam pandangan Islam? Sangat penting. Karena sangat pentingnya itu, kita harus tahu bagaimana caranya kita mengoptimalkan waktu tersebut. Bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan menggunakan waktu tadi supaya nanti pertanggungjawaban kita di sisi Allah akan terasa ringan. Caranya bagaimana Ustaz kita mengoptimalkan waktu? Sebelum kita mengetahui cara mengoptimalkan waktu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu karakternya waktu itu seperti apa. Sifatnya waktu, karakteristik waktu itu kayak apa. Loh, kenapa Ustaz? Kita perlu mengetahui sifatnya waktu, karakternya waktu. Karena kalau kita paham waktu itu seperti apa, kita akan lebih mudah untuk mengatur waktu. Saya kasih analogi. Panjenengan bekerja. Kapan pekerjaan itu akan sukses? Kapan? Apapun pekerjaannya, menjadi petani, atau menjadi guru, atau menjadi pedagang, kapan pekerjaan itu akan sukses? Manakala kita paham tentang pekerjaan yang kita. Apa ada montir sukses kalau dia enggak paham tentang perbengkelan? Apa ada pedagang sukses kalau dia enggak paham bagaimana cara berdagang? Enggak ada. Guru pun juga enggak akan sukses kalau dia tidak paham apa pekerjaan dia. Makanya kalau kita ingin sukses untuk mengatur waktu kita, kita harus paham apa sih karakteristik waktu itu seperti apa. Satu, waktu itu akan habis dengan cepat. Ini karakter waktu yang pertama. Waktu itu akan habis dengan cepat. Buktinya apa? Buktinya mudah. Kayaknya baru kemarin kita menghabiskan masa kanak-kanak kita dengan bermain. Masih terbayang gak jenengan ketika layangan? Ketika apa? Dir-dira. Ketika? Umpet-umpetan. Terus? Apa? PS-an. Biar urung ada PS. Zaman saya belum ada PS. Paling mainannya dulu yang gitu-gitu aja. Umpet-umpetan, dakonan, terus apa lagi? Gobak sodor, gitu-gitulah ya. Coba kita bayangkan, kita kan kayak baru kemarin sore kita menghabiskan waktu kanak-kanak kita. Ternyata sekarang kita itu sudah punya anak. Bahkan ada di antara kita sudah punya. Jadi waktu itu habis dengan sangat cepat. Ini karakter yang pertama. Yang harus kita pahami. Bahwa waktu itu akan berjalan dengan cepat. Dan orang yang tidak mengikuti cepatnya waktu tersebut, maka dia akan ketinggalan kereta. Ini karakter yang pertama. Karakter yang kedua. Waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Ini harus kita paham. Lan tarji'al ayyamu allati madat, kata orang Arab. Waktu atau hari yang telah berlalu itu tidak akan kembali. Kalau dalam pepatah bangsa kita ada peribahasa namanya guru bahasa Indonesia, waktu yang telah berlalu tidak akan kembali. Mana guru bahasa Indonesia ini? Gak berani ngajar guru bahasa. Nasi telah menjadi bubur, iya kan? Itu kan merupakan sesuatu yang telah terjadi dan tidak bisa terulang lagi. Nasi telah menjadi bubur. Kalau nasi telah menjadi bubur masih bisa sebenarnya. Dibikin bubur ayam. Jadi ini ibu-ibu ya, ibu-ibu jadilah ibu-ibu yang kreatif ya. Masak kok kakean banyu terus jadi bubur, nyantai, bisa dibikin bubur ayam. Loh bu, jadinya bubur ayam, iya sekali-kali lah. Padahal jadinya. Anu kakek banyu. Itu kalau nanti masih bisa sebenarnya. Itu pepatah. Itu hanya sekedar untuk memberikan gambaran buat kita. Tapi kalau waktu sudah berlalu sudah. Gak mungkin kita kembalikan masa muda kita, itu gak mungkin. Kalau kita sudah peot-peot, itu gak mungkin, ya sudah. Waktu muda kita sudah lewat. Ini adalah karakter yang kedua. Karakter yang ketiga. Waktu, kata para ulama, merupakan modal yang sangat berharga. Waktu merupakan modal yang sangat berharga. Kalau Anda sebagai pedagang, jangan cuma memikirkan modal dalam bentuk materi. Waktu Anda adalah merupakan modal Anda yang sangat atau paling berharga bahkan. Kalau orang yang beriman, dia menganggap waktu dia adalah merupakan media dia atau wadah dia untuk beramal. Itu kalau orang berpikir secara agama, secara akhirat. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang sering beliau baca dalam hadis riwayat Muslim, di antara doa yang sering beliau baca adalah Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, yang akan kita garis bawahi sekarang. Kata beliau, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Wahai Rabbi, jadikanlah hidupku ini sebagai saranaku untuk menambah kebaikan. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa umur yang kita miliki di dunia ini sangat berharga. Makanya kita jadikan waktu hidup kita di dunia ini sebagai sarana kita untuk menambah kebaikan. Kata Nabi SAW, waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikanlah masa hidupku ini, wahai Rabbi, adalah merupakan kesempatan untuk menambah kebaikan. Kebalikannya kata beliau, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kehidupan, jadikanlah saya, kehidupan saya sebagai peluang untuk menambah kebajikan. Kebalikan kehidupan apa? Kematian. Jadikanlah kematianku ini sebagai pemutus kesempatan untuk menambah dosa. Ada sebagian orang kebalikannya. Yang ideal, hidup dijadikan sarana untuk menambah kebaikan. Mati dijadikan sebagai sarana untuk memutus dosa. Sebagian orang kebalikannya. Apa kebalikannya? Semakin banyak hidup dia, semakin panjang umurnya, semakin banyak dosanya. Semakin pendek umurnya, semakin sedikit amalannya. Nah, maka kalau kita pengen umurnya panjang, jangan cuma minta umur yang panjang. Mintalah, wahai Rabbi, jadikanlah umur saya yang panjang, tapi isinya kebaikan. Buat apa umurnya panjang isinya dosa? Kalau kita meminta kepada Allah umur yang pendek, jadikanlah umur yang pendek itu adalah merupakan finishnya kita dari perbuatan dosa. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat atau yang terakhir, durasi waktu kita semuanya sama. Panjenengan punya waktu berapa? 24 jam. Saya juga sama, 24 jam. Abu Bakar As-Siddiq punya waktu berapa? 24 jam. Abu Jahal berapa? Sama-sama waktunya. Tapi lihat prestasinya. Sama enggak antara Abu Bakar dengan Abu Jahal? Bainas sama'i was sumur. Antara langit dan sumur, bukan antara langit dan bumi lagi. Saking apanya? Saking jauhnya. Bedakan antara Abu Bakar dengan Abu Jahal. Abu Bakar adalah orang yang sangat mulia. Atau Abu Lahab. Sedangkan Abu Lahab adalah orang yang setiap hari dicela oleh jutaan manusia. Tabat yada Abi Lahabin wajak. Itu di hadapan manusia, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak sebanding sama sekali. Abu Bakar adalah merupakan salah satu calon penghuni surga. Sedangkan Abu Lahab dan Abu Jahal adalah merupakan salah satu calon penghuni kekal neraka. Padahal waktu yang Allah berikan kepada mereka, antara maling sama guru, waktunya sama? Bedanya apa? Ya jelas profesinya. Bedanya prestasinya gitu. Kalau guru prestasinya mengajarkan kebaikan, kalau maling prestasinya bobol umay wong prestasinya. Jadi seluruh manusia itu waktunya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bagaimana seorang hamba bisa mengoptimalkan waktunya. Dan juga taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita optimal memanfaatkan waktu kita, maka kita akan mendekati atau meneladani Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita tidak optimal dalam memanfaatkan waktu kita, kita akan membuntuti siapa tadi? Abu Jahal. Bagaimana cara kita mengoptimalkan waktu? Inilah yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.